Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-5 mulai halaman 349. Kitab tercelanya kemegahan dan riya. Lanjutan dari sebelumnya. Ibnu Mas'ud berkata, apabila bertemu dua barisan perang, niscaya turunlah malaikat. Lalu mereka menulis manusia menurut tingkatnya. Si Anu berperang untuk disebut atau dipuji, dan si Anu berperang untuk memiliki kekayaan, dan berperang untuk memiliki kekayaan itu menunjukkan kepada kelobaan pada dunia. Umar radhiyallahu an berkata, mereka mengatakan bahwa si Anu itu mati syahid dan mungkin telah penuh kedua kemudi kendaraannya dengan perak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berperang yang tidak mengingini selain tali untuk pengikat untanya, maka baginya apa yang diniatkannya. Diriwayatkan An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan lainnya. Maka ini menunjukkan kepada kelobaan. Kadang-kadang ia tidak ingin pujian dan tidak loba pada pujian. Akan tetapi ia menjaga diri dari kepedihan celaan, seperti orang kikir di antara orang-orang pemurah. Orang-orang pemurah itu bersedekah dengan harta banyak. Lalu orang kikir tadi bersedekah dengan sedikit, supaya dia tidak dipandang kikir, dan ia tidak lupa pada pujian, dan ia telah didahului oleh orang lain dengan pujian itu. Dan seperti orang pengecut di antara orang-orang yang berani, ia tidak lari dari barisan perang karena takut dari celaan. Ia tidak loba pada pujian, dan orang lain sudah menyerang pada barisan perang. Akan tetapi, apabila ia telah putus asa dari pujian, niscaya ia benci kepada celaan. Dan seperti orang yang berada di antara suatu kaum atau rombongan yang mengerjakan sholat sepanjang malam. Lalu ia bersalat beberapa rakaat yang terhitung jumlahnya, sehingga ia tidak dicela orang dengan kemalasan. Ia tidak lupa pada pujian. Kadang-kadang manusia itu sanggup bersabar dari kelezatan pujian, dan tidak sanggup bersabar atas kepedihan celaan. Dan karena itulah, kadang-kadang manusia itu meninggalkan bertanya tentang sesuatu ilmu yang diperlukannya, karena takut dicela orang dengan kebodohan. Ia berfatwa tanpa ilmu. Ia mendakwakan mengetahui ilmu hadis, padahal ia bodoh tentang hadis itu. Semua itu adalah karena menjaga diri dari celaan. Maka tiga perkara ini adalah yang menggerakkan orang yang berbuat riya kepada riya. Dan obatnya ialah apa yang telah kami sebutkan pada bagian pertama dari kitab ini secara keseluruhan. Akan tetapi, sekarang akan kami sebutkan yang khusus dengan riya. Dan tiadalah tersembunyi bahwa manusia itu sesungguhnya bermaksud sesuatu dan suka kepadanya, karena sangkanya bahwa sesuatu itu baik, bermanfaat dan enak baginya. Ada kalanya pada waktu sekarang dan ada kalanya pada masa yang akan datang. Jikalau ia ketahui bahwa sesuatu itu enak pada waktu sekarang, akan tetapi mendatangkan madorot pada masa yang akan datang, niscaya mudah kepadanya memutuskan kegemaran dari sesuatu itu. Seperti orang yang mengetahui bahwa madu itu enak, akan tetapi apabila terang baginya bahwa dalam madu itu ada racun, niscaya ia berpaling dari madu tersebut. Maka begitu pula jalan memutuskan kegemaran, bahwa diketahuinya ada yang mendatangkan madorot padanya. Manakala hamba itu mengetahui akan madorotnya riya, dan apa yang dihilangkan oleh riya itu dari kebaikan hatinya, dan apa yang tidak diperolehnya sekarang dari taufik, dan di akhirat dari kedudukan di sisi, maka manakala hamba itu berpikir pada kehinaan ini, dan ia tidak membandingkan apa yang berhasil baginya dari hamba-hamba Allah dan hiasan bagi mereka dalam dunia dengan apa tidak diperolehnya di akhirat dan dengan apa yang membinasakannya kepadanya pada pahala amal ibadah, serta satu amal itu kadang-kadang seberat timbangan segala kebaikannya. Jikalau ia bersih, maka apabila rusak dengan riya, niscaya dipalingkan ia kepada daun neraca kejahatan. Lalu beratlah daun neraca itu dengan riya, dan ia dijatuhkan ke dalam neraka. Jikalau tidak ada paha dari riya itu, selain membinasakan satu ibadah saja, niscaya adalah yang demikian itu memadai pada mengenal madorotnya. Dan jikalau ada serta yang demikian kebaikan-kebaikan lain yang kuat atau berat, maka adalah dia mencapai dengan kebaikan ini ketinggian pangkat pada sisi Allah dalam rombongan nabi-nabi dan orang-orang siddiq. Sesungguhnya diturunkan mereka disebabkan riya dan ditolakkan kepada barisan sepatu atau tempat meletakkan sepatu dari tingkat wali-wali. Ini adalah bersama yang datang baginya dalam dunia dari kehancuran cita-cita disebabkan memperhatikan hati makhluk. Sesungguhnya rela manusia itu adalah suatu tujuan yang tidak akan tercapai. Setiap apa yang disenangi suatu golongan maka akan memarahkan golongan lain. Rela sebagian mereka itu adalah pada kemarahan sebagian lainnya. Barang siapa mencari kerelaan mereka pada kemarahan Allah, niscaya Allah marah kepadanya dan memarahkan mereka juga kepadanya. Kemudian, maksud manakah baginya pada pujian mereka dan memilih cacian Allah karena pujian mereka? Dan pujian mereka itu tiada akan menambahkan baginya rezeki dan ajal, dan tiada akan bermanfaat baginya pada hari kemiskinan dan kepapaan, yaitu hari kiamat. Adapun lupa pada apa yang dalam tangan mereka, maka dengan diketahuinya bahwa Allah Ta'ala yang menjadikan hati untuk tidak memberi dan memberi, dan bahwa makhluk itu memerlukan kepadanya, dan tiada yang memberikan rezeki selain Allah. Dan barang siapa yang lupa pada makhluk, niscaya ia tidak terlepas dari kehinaan dan kecewaan. Dan jikalau ia sampai kepada maksud, niscaya ia tidak terlepas dari omelan dan hinaan. Maka bagaimana ia meninggalkan apa yang ada di sisi Allah dengan harapan yang bohong dan sangkaan yang batil? Kadang-kadang ia benar dan kadang-kadang ia salah. Dan apabila ia benar, maka tiada sempurna kelezatannya dengan kepedihan, omelan, dan kehinaannya. Adapun cacian mereka, maka ia tiada terpelihara daripadanya. Dan cacian mereka tiada menambahkan kepadanya sesuatu apa yang tiada dituliskan oleh Allah kepadanya. Dan tidak akan menyegerakan ajalnya. Tiada akan mengemudiankan rezekinya, dan tiada akan menjadikan isi neraka jikalau ia dari isi surga, dan tiada akan memarahkannya kepada Allah jikalau ia terpuji pada sisi Allah, dan tiada akan menambahkannya kutukan kalau ia terkutuk pada sisi Allah. Hamba itu semua lemah. Tiada memiliki baginya, bagi dirinya, yang madorot dan yang bermanfaat. Mereka tiada memiliki mati, hidup, dan pengumpulan di hari kebangkitan. Maka apabila telah tetap dalam hatinya bahaya sebab-sebab ini dan madorotnya, niscaya lemahlah keinginannya, dan menghadaplah kepada Allah hatinya. Maka sesungguhnya orang yang berakal itu tiada menyukai pada apa yang banyak madorotnya dan sedikit manfaatnya. Dan mencukupilah baginya bahwa jikalau taulah manusia apa yang dalam hatinya dari maksud riya dan melahirkan ikhlas, niscaya mereka mengutuknya. Dan akan dibuka oleh Allah rahasianya sehingga manusia memarahinya. Dan Allah memperkenalkannya kepada manusia bahwa dia itu orang yang berbuat riya dan terkutuk di sisi Allah. Dan jikalau ia ikhlas karena Allah, niscaya Allah membuka kepada manusia keikhlasannya. Dan Allah mencurahkan kecintaan manusia kepadanya, menjadikan mereka bagi kemanfaatan, dan melancarkan lidah mereka dengan pujian dan sanjungan kepadanya. Sedang sesungguhnya tiada kesempurnaan pada pujian mereka itu, dan tiada kekurangan pada cajiannya. Sebagaimana kata seorang penyair dari Bani Tamim, sesungguhnya pujianku itu hiasan dan cacianku itu memalukan. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya, engkau bohong, yang demikian itu Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Diriwayatkan oleh Ahmad dari Al-Aqra bin Habis. Karena tiada hiasan selain pada pujiannya, dan tiada yang memalukan selain pada celaannya, maka manakah yang lebih baik bagi engkau? Pada pujian manusia, dan engkau pada sisi Allah itu tercela dan dari isi neraka? Dan manakah kejahatan bagi engkau dari celaan manusia, dan engkau pada sisi Allah itu terpuji dalam rombongan orang-orang yang dekat dengan Allah? Maka barang siapa yang menghadirkan dalam hatinya akan akhirat dan nikmatnya yang abadi dan kedudukan tinggi pada sisi Allah, niscaya ia memandang hina pada yang menyangkut dengan makhluk pada hari-hari hidup ini, serta apa yang di dalamnya dari segala kekotoran dan kesempitan. Jiwa pikirannya berkumpul dan menjurus kepada Allah hatinya, dan terlepas dari kehinaan riya dan kesesatan hati makhluk, dan terlipatlah cahaya dari keikhlasannya kepada hatinya, yang lapanglah dadanya dengan cahaya itu, dan terbuka dengan cahaya tadi baginya dari kehalusan muka safah atau tersingkap alam gaib, apa yang menambahkan kejinakan hatinya dengan Allah dan keliharan hatinya dari makhluk. Kehinaan pandangannya kepada dunia dan keagungan pandangannya kepada akhirat, dan gugurlah atau hilanglah tempat makhluk dari hatinya, dan terlepas daripadanya panggilan riya, dan mudahlah baginya jalan keikhlasan. Maka pahamlah ini, dan apa yang telah kami dahulukan itu pada bagian pertama, ialah obat-obat ilmiah yang mencabut segala tanaman riya. Adapun obat amaliyah, maka yaitu membiasakan diri menyembunyikan ibadah dan menguncikan pintu pada ibadah, bagaimana menguncikan pintu pada perbuatan keji, sehingga puas hatinya dengan diketahui oleh Allah dan dilihatnya kepada ibadahnya, dan nafsunya tidak berebutan kepada mencari diketahui oleh selain Allah. Diriwayatkan bahwa sebagian sahabat Abi Hafsat Al-Haddad mencela dunia dan penduduknya. Ia mengatakan, engkau lahirkan apa yang ada jalan engkau untuk menyembunyikannya. Engkau jangan duduk-duduk lagi dengan kami sesudah ini. Ia tidak memberi kesempatan pada melahirkan sekedar itu. Karena dalam kandungan mencela dunia itu mengajak zuhud pada dunia. Maka tiada obat bagi ria seperti menyembunyikan itu. Dan yang demikian sukar pada permulaan mujahadah. Dan apabila sabar pada yang demikian, sekejap waktu dengan perasaan berat, niscaya hilanglah daripadanya beratnya. Dan mudahlah kepadanya yang demikian dengan sambung-menyambung bantuan Allah dan apa yang dibantunya kepada hambanya dari kebagusan taufik, pembantuan dan penunjukan jalan kebenaran. Akan tetapi, Allah tiada merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan pada dirinya. Maka dari hamba itu mujahadah, dan dari Allah itu hidayah. Dari hamba itu ketukan pintu, dan dari Allah itu pembukaan pintu. Dan Allah tiada menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan jikalau ada baik, niscaya dilipat gandakan oleh Allah kebaikan itu. Dan didatangkannya dari pihaknya pahala yang besar. Tingkat kedua, pada penolakan yang datang dari riya pada waktu sedang ibadah. Yang demikian itu tidak boleh tidak daripada mempelajarinya juga. Maka sesungguhnya orang yang bermujahadah melawan hawa nafsunya, mencabut tanaman-tanaman riya dari hatinya dengan qanaah, memutuskan kelobaan, menjatuhkan dirinya dari pandangan orang banyak, menghinakan pujian orang banyak dan celaannya, maka setan tidak akan meninggalkannya pada waktu sedang ibadah. Akan tetapi, ditantangnya dengan goresan-goresan riya, dan tiada putus-putusnya tikamannya. Hawa nafsu dan kecenderungannya tiada akan terhapus dengan cara keseluruhan. Maka tidak dapat tidak berjalan terus menolak apa yang datang dari goresan riya itu. Goresan riya itu ada tiga. Kadang-kadang tergores sekaligus seperti satu goresan. Dan kadang-kadang berturut-turut dengan berangsur-angsur. Maka yang pertama ialah tahu dengan dilihat makhluk dan mengharap dilihatnya. Kemudian ini atau kedua diiringi oleh menggelegaknya keinginan dari diri pada pujian mereka dan berhasil kedudukan pada mereka. Kemudian yang ketiga diiringi oleh menggelegaknya keinginan pada penerimaan orang banyak bagi dirinya, kecenderungan kepadanya dan terikatnya hati kepada pentahbiannya. Maka yang pertama itu ma'rifah namanya. Yang kedua itu keadaan yang dinamakan nafsu syahwat dan keinginan. Dan yang ketiga perbuatan yang dinamakan azam dan memantapkan pelaksanaan. Sesungguhnya sempurna kekuatan itu ialah pada penolakan goresan pertama dan mengembalikannya sebelum diiringi oleh yang kedua. Maka apabila tergores baginya ma'rifah atau tahu dilihat makhluk atau mengharap dilihat mereka, niscaya ia tolak yang demikian dengan mengatakan, apakah bagi makhluk itu mereka tahu atau tidak tahu, dan Allah Maha tahu dengan halmu. Maka apakah faedahnya pada diketahui oleh yang lain dari Allah? Jikalau menggelagaklah keinginan kepada kelezatan pujian, niscaya ia ingat apa yang telah mantap dalam hatinya sebelum bahaya riya dan datangnya kutukan pada sisi Allah di hari kiamat. Dan kekecewaannya pada waktu-waktunya dan yang sangat diperlukan kepada amal-amalnya. Maka sebagaimana diketahui, sebagaimana mengetahui dilihat manusia itu mengubarkan nafsu dan keinginan pada riya, maka mengetahui bahaya riya itu mengubarkan kebenciannya yang akan berhadapan dengan nafsu keinginan itu. Karena ia berpikir pada datangnya kutukan Allah dan siksaannya yang pedih. Dan nafsu keinginan itu mengajaknya kepada menerima. Dari kebencian itu mengajaknya kepada menolak. Dan nafsu itu sudah pasti akan menuruti yang terkuat dan yang terbanyak dari yang dua itu. Tidak boleh tidak pada penolakan riya dari tiga perkara. Mengetahui atau ma'rifah, benci atau kirahah, dan menolak menerimanya atau iba. Kadang-kadang hamba itu masuk dalam ibadah dengan ajam ikhlas. Kemudian datang godaan riya lalu diterimanya. Dan tidak hadir atau tidak datang padanya ma'rifah dan kirahah, di mana hati terlipat atau terlambat kepadanya. Sebab yang demikian itu, sesungguhnya ialah penuhnya hati dengan ketakutan kepada celaan, kesukaan kepada pujian, dan dikuasai oleh kelobaan kepadanya, di mana tiada tinggal dalam hati tempat yang lapang bagi yang lain. Lalu jauhlah dari hati ma'rifah atau tahu yang mendalu dengan bahaya-bahaya riya yang buruk akibatnya. Karena tiada tinggal tempat dalam hati yang terlepas dari keinginan atau kerinduan pujian atau takut celaan. Dia itu seperti orang yang mengatakan dirinya sopan santun dan mencela marah. Dan ia berazam di atas kesopan santunan ketika berlaku serba marah. Ketika berlaku sebab marah. Kemudian ia berlaku dari sebab-sebab itu apa yang membawa kepada kesangatan amarahnya. Maka ia lupa akan kedahuluan azamnya dan penuhlah hatinya dengan kemarahan yang mencegah daripadanya teringat bahaya marah. Dan sibuklah hatinya tidak dengan ingatan itu. Maka begitu pulang manisnya nafsu syahwat yang memenuhi hati dan menolak nur ma'rifah seperti pahitnya marah. Dan kepada maksud itulah Jabir bin Abdullah Al-Ansari mengisyaratkan dengan katanya, kami mengadakan bai'ah atau sumpah setia di bawah pohon atau tahtasi sajarah bahwa kami tidak lari dan kami tidak melakukan bai'ah tersebut untuk sehidup semati. Lalu kami lupa bai'ah itu pada hari Hunain. Catatan, hadis ini diriwayatkan Muslim. Bai'ah di bawah pohon itu ialah di Hudaybiyah, tidak berapa jauh dari Mekah pada jalan Jeddah Mekah. Sehingga diserukan, hai teman-teman yang berbai'at di bawah pohon, lalu mereka itu kembali. Yang demikian itu karena hati telah penuh dengan takut, lalu lupa kepada janji yang lalu, sehingga mereka itu diperingati. Dan kebanyakan nafsu syahwat yang menyerang secara tiba-tiba itu adalah demikian adanya. Karena dilupakan ma'rifah kemadaratannya yang masuk dalam ikatan iman. Dan manakala lupa kepada ma'rifah, niscaya tiada lahir kirahah atau benci. Karena kirahah itu buah ma'rifah. Kadang-kadang manusia itu teringat, lalu ia tahu bahwa goresan yang tergores baginya itu ialah goresan riya yang mendatangkan kemarahan Allah. Akan tetapi, Ia terus-menerus padanya karena kesangatan nafsu syahwatnya. Lalu hawa nafsunya mengalahkan akal pikirannya. Dan ia tidak sanggup meninggalkan kelezatan yang sekarang. Lalu ia bersikap nanti saja tobat. Atau ia menyibukkan dirinya tidak bertafakur pada yang demikian karena kesangatan nafsu syahwat. Maka berapa banyak orang yang berilmu yang didatangi perkataan bahwa tidak mengajak kepada perbuatannya selain oleh riya atau memperlihatkan kepada makhluk. Ia tahu yang demikian. Akan tetapi, ia terus-menerus pada yang demikian. Maka alasan atau hujah yang merugikan dirinya adalah lebih kuat. Karena ia menerima panggilan riya, serta diketahuinya tipu daya riya. Dan riya itu terkutuk pada sisi Allah. Dan tiada bermanfaat ma'rifahnya apabila ma'rifah itu terlepas tanpa terlepasnya kiraha atau kebencian. Kadang-kadang datang ma'rifah dan kiraha itu. Akan tetapi bersamaan dengan demikian, ia menerima memanggil riya dan berbuat menuruti riya itu. Karena kirahahnya lemah dibandingkan kepada kuatnya nafsu syahwat. Ini juga ia tidak mengambil manfaat dengan kirahahnya. Karena maksud dari kirahah itu bahwa ia memalingkan diri dari perbuatan. Jadi tidak ada faedahnya selain pada berkumpulnya tiga perkara. Ma'rifah, kirahah, dan ikba' atau enggan berbuat. Ikba' itu buah kirahah. Dan kirahah itu buah ma'rifah. Kuatnya ma'rifah ialah menurut kuatnya iman dan nur ilmu. Dan lemahnya ma'rifah ialah menurut kelalaian, kecintaan kepada dunia, lupa kepada akhirat, sedikit bertafakur pada apa yang berisi Allah, dan sedikit memperhatikan pada bahaya-bahaya hidup dunia dan keagungan nikmat akhirat. Dan sebagian daripadanya menghasilkan sebagian yang lain dan membuahkannya. Dan pokoknya yang demikian itu semua ialah kecintaan kepada dunia dan kekerasan nafsu syahwat. Maka itulah kepala tiap-tiap kesalahan dan mata air setiap dosa. Karena manisnya kecintaan kepada kemegahan, kedudukan, dan nikmat duniawi itulah yang memarahkan hati, yang merebutkan hati, dan yang menghalangi hati daripada merenungkan akibat dan mengambil cahaya dengan nur Alkitab, As-Sunnah, dan nur ilmu pengetahuan. Kalau Anda bertanya mengenai orang yang kebetulan mendapat dari dirinya benci atau kiraha kepada riya, dan kiraha itu membawanya kepada iqba, akan tetapi bersama dengan demikian, ia tidak terlepas dari kecenderungan tabiatnya kepada riya, sukanya kepada riya dan tertariknya kepada riya. Hanya ia benci untuk menyukai riya, kecenderungannya kepada riya, dan ia tiada menjadikan riya itu kecintaannya. Maka adakah orang itu berada dalam rombongan orang-orang yang berbuat riya? Ketahuilah kiranya bahwa Allah tidak memberatkan hamba-hambanya selain yang disanggupinya. Dan tidaklah dalam kesanggupan hamba itu melarang setan daripada tikaman-tikamannya. Dan tidak pula sanggup mencegah tabiat atau karakter, sehingga ia tidak cenderung kepada nafsu syahwat dan tidak ingin kepadanya. Sesungguhnya tujuannya ialah bahwa ia mempertentangkan nafsu syahwat itu dengan kebencian berkobarnya dari karena mengetahui akibatnya dan karena ilmu agama dan pokok-pokok iman dengan Allah dan hari akhirat.